السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Sebelum kita lanjutkan ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, ada satu lagi faedah dari Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu tentang kuda yang ditambatkan, yang disebutkan di dalam ayat ini dengan wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Yang pertama, telah diindahkan bagi manusia syahwat kepada wanita, sudah dibahas bahwa fitrah seorang laki-laki menyukai wanita, tetapi diberikan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal, maka dilarang yang haram. Demikian pula mencintai anak-anak, jangan sampai menjadikan majbanah wal mabkhalah, jangan sampai menyebabkan seseorang meninggalkan agama. Demikian pula qanatirul muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah. Demikian pula al-khail al-musawwamah, kuda-kuda yang diberi tanda. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya seseorang mencintai kuda karena tiga hal. Yang pertama, yakunu radataha ashabuha mu'addatan lisabilillah matahtaju ilaiha ghazaw alaiha. Kata Ibn Kathir rahimahullah, menukil beberapa athar-athar, bahwasanya yang golongan pertama, mereka memelihara kuda-kuda untuk dipersiapkan jihad fi sabilillah. Matahtaju ilaiha ghazaw alaiha. Kapan diperlukan untuk berperang fi sabilillah, maka dia berperang di atas kuda tersebut. Maka kuda tersebut dipelihara, diberi makan dengan baik, berlatih dengan baik, dan termasuk permainan yang bukan laghwun, permainan yang tidak sia-sia adalah seseorang bermain dengan kudanya, tidak dikatakan lagun. Sebagaimana yang kedua, permainan yang tidak lagun adalah berbolak-baliknya seseorang antara tempat dia memanah dan sasarannya. Artinya ketika orang berlatih panah, mesti dia akan berbolak-balik antara tempat di mana dia memanah dan sasarannya. Mengambil panahnya kembali, melesatkan kembali. Itu juga yang kedua. Di antaranya masalah kuda. Kalau niatnya adalah melatih diri fisabilillah dan mempersiapkan kudanya fisabilillah, karena tidak hanya orang yang dilatih tetapi juga kudanya. Yang kedua, yang sebaliknya, memelihara kuda hanya untuk gagah-gagahan, keren-kerenan, karena kuda begitu mahal harganya, apalagi kuda pacu. Tidak ada sembarang orang memiliki kuda kecuali orang-orang kaya, khususnya kuda-kuda pacu. Dan termasuk kuda pacu yang paling gagah, bahkan paling mahal, adalah kuda Arab. Anehnya, kuda Arab tidak boleh ikut pertandingan karena selalu menang. Ini ikhwan fillah a'azakumullah yang kedua. Yang ketiga adalah mereka yang memeliharanya untuk ternak, untuk mengambil keturunannya, untuk menjualnya sebagai pekerjaan dia sehari-hari. Fahadihi li sahibiha sitrun. Maka yang demikian bagi pemiliknya juga mendapatkan sitrun, penutup, sitar, yakni menutup kejelekannya, menutup aibnya. Artinya memelihara kuda itu barakah. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, sampai Rasulullah SAW memegang ubun-ubunnya kuda dan menyatakan, al-khail ja'alallah fi nawasiha khair ila yaumil qiyamah. Kuda ini atau setiap kuda Allah jadikan di ubun-ubunnya kebaikan ila yaumil qiyamah. Ja'alallah fi nawasiha al-khair ila yaumil qiyamah. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Akhwani fi din a'azakum Allah, dan terbukti ucapan Rasulullah SAW bahwa kuda tidak pernah ditinggalkan. Walaupun manusia menemukan berbagai macam kendaraan-kendaraan hebat, bahkan kendaraan-kendaraan perang yang canggih, tetapi kuda tetap diperlukan oleh mereka. Mereka tidak mendapatkan kendaraan yang seperti kuda. Ketika mereka punya kendaraan-kendaraan yang bagus dan kuat, ketika mendaki mereka tidak mampu. Mereka bikin yang bisa mendaki seperti tank-tank dengan rantai-rantainya, bisa mendaki. Tetapi ketika harus lompat, dia tidak bisa. Kuda bisa. Ketika dia mendapatkan yang bisa lompat, tetapi ketika tuannya lupa, kendaraannya tidak lompat. Iya kan? Ketika tuan yang mengendarakannya lupa, kendaraan tersebut tidak lompat sendiri. Beda dengan kuda, karena kuda ini memiliki ruh, sehingga ketika melihat ada sesuatu yang berbahaya, dia lompat. Demikian pula mereka bikin yang otomatis lompat sendiri, pakai komputer segala macam. Masih ada lagi, dalam keadaan dia tidak tahu harus bagaimana kalau tuannya mati atau terluka. Kalau kuda, tahu. Begitu tuannya terluka di atas kudanya, kuda itu kembali ke tempatnya, membawa tuannya yang sakit, tidak disuruh. Ini kehebatan-kehebatan kuda yang Allah jadikan padanya, tidak bisa digantikan dengan apapun. Ja'alallah fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Allah jadikan di ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, makna al-musawwamah, yang sering diterjemahkan kuda-kuda yang ditambatkan, atau secara lughah bisa bermakna yang ditandai. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, musawwamah ay ra'iyah, yang terlatih. wal muthamah al hisan, yang bagus dan gagah itu musawwamah. Demikian pula diriwayatkan oleh Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abza wa Suddi wa Rabi' ibn Anas wa Abi Sinan wa ghairihim. Mereka menyatakan kuda yang musawwamah adalah kuda yang gagah terlatih. Wa qala al-Makhul, adapun Makhul menyatakan al-musawwamah al-ghurrah wat-tahjil, yang memiliki tanda putih di wajahnya dan memiliki tanda putih di qawa'imnya, di empat kakinya. Wa qila ghaira dzalik, dan dikatakan pula yang selain itu. Maka berarti dari semua yang disebut hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth, semuanya kalau dia sukai sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, dengan aturan yang Allah syariatkan, tidak mengapa. Tetapi kalau dengan cara yang salah, dengan cara yang haram, maka haram. Artinya jangan sampai kesukaan kita kepada syahwat dari dunia ini, jangan sampai kebablasan. Hendaklah tetap di atas aturan-aturan hukum syariat. Kita lanjutkan ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Wa fi hadhihi al-ayah tasliyatun. Di dalam ayat ini ada tasliyah, hiburan, membesarkan hati mereka-mereka yang tidak mampu. Tasliyatun lil fuqara, sebagai hiburan bagi orang-orang yang miskin. Alladzina la qudrata lahum ala hadhihi syahawat, yang mereka tidak mampu untuk memiliki semua yang disukai oleh syahwatnya. Ini enggak mampu, itu enggak punya, ini enggak bisa beli, ini dia tidak memiliki. Maka Allah Subhanahu wa taala menghiburnya. Itu hanya syahwatud dunya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu hanya perhiasan hidup di dunia, enggak penting. Yang namanya perhiasan bukan inti. Perhiasan itu tidak penting. Yang penting adalah intinya, apa yang dia miliki di dalam hatinya dari keimanan dan pada badannya dari amalun saleh. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Berarti ini tasliyatun lil fuqara alladzina la qudrata lahum ala hadhihi syahawat allati yaqdir 'alaiha al aghnia. Hiburan bagi mereka yang tidak mampu, sedangkan orang-orang kaya mampu. Wa tahdzir lil mughtarrina biha. Dan sebaliknya ayat ini peringatan bagi mereka yang sudah tertipu dengan syahwat dunia. Wa tazhid li ahli al-uqul an-nayyirah biha. Dan juga sekaligus mengajarkan untuk zuhud. Zuhud adalah lebih mementingkan akhirat, bukan meninggalkan dunia, tetapi lebih mementingkan akhirat. Li ahli al-uqul an-nayyirah, bagi mereka-mereka yang memiliki akal yang bercahaya, maka tentunya mereka akan berpikir dengan ayat Allah, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara min adh-dhahabi wal fiddah wal khayl al musawwama wal an'ami wal harth. Kemudian Allah katakan dzalika mata'ul hayatid dunya, itu hanya perhiasan hidup di dunia. Maka terkandung di dalamnya hiburan bagi yang tidak punya. Tidak apa-apa. Itu cuma mata'ul hayatid dunya. Itu cuma fata morgana. Hidup di dunia cuma sebentar. Pikirkan apa yang di akhirat nanti. Sekaligus juga bahwa ini merupakan peringatan. Jangan sampai kalian tertipu dengan perhiasan dunia. Yang ketiga, hendaklah engkau lebih mementingkan yang lebih kekal, yaitu akhirat. Wa tamamu dhalika anna Allah ta'ala akhbara ba'daha an daril qarar. Dan penyempurnanya adalah kalimat berikutnya dalam ayat ini, yaitu dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang negeri akhirat. yang dijuluki Darul Qarar, tempat yang kekal. Wal ghuraf al-aliyah, dan kamar-kamar mewah yang Allah persiapkan bagi kaum mukminin. Wal asyaril mutanawwi'ah, dan pohon-pohon yang bermacam-macam, yang diantara pohonnya ada yang engkau berjalan di bawah naungannya dalam perjalanan satu bulan. Ini satu bulan perjalanan kamu masih di bawah naungan pohon tersebut. Al-musmirah, yang berbuah dengan anwa'is thimar, dengan berbagai macam buah-buahan yang rasanya berbeda-beda tetapi semuanya lezat. Wal anharul jariyah, yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ala hasbi muradihim, sesuai yang diinginkannya. Ada anharun min labanin musaffa, ada anharun min asal, ada anharun min khamrin laddatin lisyaribin. Ada sungai-sungai dari madu, ada sungai-sungai dari khamr yang lezat, ada sungai-sungai dari susu, ila akhirnya. Ma'ridwan min Allahi alladhi huwa akbaru na'imin, bersama dengan keriduan Allah yang merupakan sebesar-besar kenikmatan. Faqis hadihi ad-daril jalilah bitilka ad-daril haqirah. Sekarang ukur, silakan bandingkan apa yang dikabarkan oleh Allah tentang surga dengan apa yang kau dapatkan dari negeri yang haqirah, yang rendah ini, yaitu dunia. Dinamakan dunia karena deni, karena rendah. Tsumma ikhtar li nafsik, setelah kau bandingkan antara surga dengan dunia, kemudian kau pilih untuk dirimu lebih mementingkan yang mana. Kalau engkau menjalani yang ini, mendapatkan syahwat dunia tetapi hilang harapan di akhirat. Kalau engkau meninggalkan syahwat dunia ini, mementingkan agama, engkau mendapatkan akhirat. Pilih mana? Apakah memilih yang sementara di dunia, yang hakir, atau memilih jannah aliyah yang kekal selama-lamanya? Al-uqulun nayyirah, akal yang bercahaya, akal yang bersinar dengan iman, akal yang cerdas di saya, dia akan memilih yang kekal, enggak akan memilih yang sementara. Dia akan memilih yang kekal abadi, tidak memilih yang sebentar, yang hanya 70 tahun atau paling lama 100 tahun. Setelah itu mati, ditinggalkan seluruhnya. Sedangkan di dalam jannah, di akhirat kelak, kekal abadi yang seharinya 50 ribu tahun. Seharinya 50 ribu tahun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Nawawi membandingkan dunia dengan surga, kata beliau, qatratun minal jannah, setetes kenikmatan surga mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Qatratun min na'imil jannah, setetes dari kenikmatan surga mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Gak bisa dibandingkan sama sekali. Maka tentunya kita akan memilih jannah yang kenikmatannya lebih, kekekalannya lebih. Qala wallahu basirun bil ibad, Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat hamba-hambanya. Setelah Allah katakan qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum, katakan maukah aku beritakan yang lebih baik dari semua itu, lebih baik daripada syahawat minan nisa wal banin wal qanatirul muqantarah ila akhirih, lebih baik dari itu semua. Qala lilladheena taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al anhar, yang lebih dari semua itu adalah surga-surga yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman, yang tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad ay alimun bima fihim min al-awsafil hasanah wal awsafil qabihah. Artinya Allah Maha tahu tentang apa yang ada pada kalian wahai para hamba dari sifat-sifat yang baik maupun sifat-sifat yang jelek. Wa ma huwa al-la'iq bi ahwalihim, dan apa yang pantas bagi mereka. Wa yuwaffiq man syaa'a minhum wa yukhaddil man syaa'a. Allah memberikan taufik kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan khadal, yakni membiarkan, mengacuhkan siapa yang dikehendakinya. Fal jannah allati dzakarah Allah wasafaha wa na'ataha bi akmali na'tin. Surga yang Allah sebutkan, Allah sifati dengan sifat-sifat, dan Allah gambarkan dengan gambaran-gambaran yang akmali na'tin, dengan sesempurna-sempurna gambaran. Wasafa aidan al-mustahiqina laha. Demikian pula siapa yang berhak untuk mendapatkannya juga digambarkan seperti apa. Manhum humul ladina taqaw, yaitu orang-orang yang bertakwa. Lil ladina taqaw, kata Allah, untuk orang yang bertakwa. Bi fi'li ma amara bihi wa tarki ma naha anhu. Taqwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarang. Wa kana min du'aihim an qalu, dan di antara doa mereka, mereka berkata, walladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman, maka ampunilah kami dan dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami, dan lindungi kami dari azab nar. Kemudian Allah sifati dengan sifat berikutnya. Pertama, sifatnya takwa. Kedua, selalu berdoa. Ketiga, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang selalu khusyuk, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang selalu minta ampun di sepertiga malam terakhir. Kalimat Rabbana innana amanna ayatawassalu biminnatillahi alaihim bitawfiqihim. Mereka bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabb. Rabbana, wahai Rabb kami. Bertawassul dengan memanggil namanya, yaitu Rabb. Dan juga bertawassul dengan minnatillah, bertawassul dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Ya Allah, Engkau telah jadikan kami beriman, maka ampunilah kami. Ini tawassul dengan pemberian Allah kepada mereka. Rabbana amanna, atau innana amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah Kau jadikan beriman, maka ampunilah kami. Ini tawassul dengan pemberian Allah kepada kita, artinya tawassul dengan pengakuan kita terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman. An yaghfira lahum dunubahum, meminta agar diampuni untuk mereka dosa-dosa mereka. Wa yuqimu syarra athariha wa yaqihim syarra athariha, dan juga meminta agar dilindungi dari akibat jelek dosa-dosa. Wa huwa adzabun nar, itu adab neraka. Thumma fassala awsaf at-taqwa fa qala, kemudian dipisah lagi dengan sifat-sifat berikutnya, atau dirincikan kembali, maaf, fassala dari tafsil, dirincikan. Dirincikan kembali sifat-sifat orang yang akan mendapatkan surga. yaitu as-sadiqin, yang jujur dalam keimanannya, dalam ucapannya, dalam keadaannya. Enggak ada yang pura-pura, enggak ada yang dusta. Wal munfiqin, yang berinfak, mengeluarkan sedekahnya dari rizki yang Allah berikan kepada mereka. Bi anwa'in nafaqat, dengan berbagai macam nafaqat, dengan berbagai macam infak-infak. Alal mahawij minal aqarib wa ghairiha, atas siapa-siapa yang merupakan orang yang di bawah tanggung jawabnya, itu juga disebut infak. Memberikan pada istrinya, infak. Memberikan makanan pada anak-anaknya, infak. Mereka mahawij, mereka adalah orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Jangan dianggap bahwa itu sia-sia, jangan dianggap bahwa itu perkara bukan sedekah, sehingga dia berat untuk memberikan nafkah pada istrinya, berat untuk memberikan uang belanja pada istrinya, kemudian dia murah kepada orang lain. Sedekah hatta luqmah taj'al fi imra'atik, walaupun luqmah yang kau letakkan di mulut istrimu, dia tercatat sebagai sedekah. Jangan khawatir, tidak ada yang luput, enggak ada yang terlewat, semuanya tercatat sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tadinya orang lain, di tempat lain, bapaknya orang lain. Kita ambil, kita pelihara, kita beri makan. Apakah bukan sedekah? Kita lamar dia, kita nikahi dia, kemudian kita hidupi dia, kita berikan sandang, pangan, papan, pakaian, semuanya. Maka itu sedekah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ditambah lagi dengan sedekah kepada orang-orang yang lain yang membutuhkannya, dari para muhtajin. Wal mustaghfirin bil ashar, dan juga diantara sifat mereka ahlul jannah adalah yang meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu sahar, di sepertiga malam terakhir. Lima baina sifatihimul hamidah dzakarah tiqarahum li anfusihim wa annahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman, dan bersama sifat-sifat mereka yang terpuji dan bagaimana mereka meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana merendahnya mereka, merendahkan diri mereka. Wa annahum la yarawna li anfusihim halan wala maqama, mereka tidak melihat pada diri mereka ada keadaan tertentu atau kedudukan tertentu, kemudian ujub, bangga diri. Tidak. Bal yarawna anfusahum mudnibin muqassirin, bersama dengan sifat-sifat mereka yang terpuji, mereka selalu merasa banyak dosa. Mereka selalu merasa mereka adalah orang-orang yang muqassir, yang kurang sempurna, yang banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak dosanya. Fayastaghfiruna rabbahum, maka mereka meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir mereka meratap, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat, padahal sifat mereka sadiqin, Allah sifati dengan sifat sabirin, sadiqin, qanitin, munfiqin. Ini sifat-sifat sempurna. Sifat sabar, sifat jujur, sifat iman, sifat qunut, yang selalu taat. Qunut di samping bermakna khusyuk juga bermakna selalu taat dan memanjangkan ibadahnya. Itu juga qunut. Ahli sadaqah, selalu bersadaqah. Bersama dengan itu selalu merasa kurang dan selalu merasa berdosa. Beda dengan yang sebaliknya. Dia kurang jujur, dia kurang sabar, dia kurang kunut, tetapi sombong. Bukankah aku orang soleh? Bukankah aku orang yang baik? Bukankah aku orang yang begini, orang yang begitu? Nasallahu alaihi wasallam. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kibr wa ujub, bangga diri. Ikhwani fi din, a'azakumullah, lihat. Kata Syekh Sa'di, di samping sifat-sifat mulianya, mereka selalu merasa rendah, selalu merasa berdosa, dan selalu merasa muqassir, belum sempurna. Wa yatawaqqa'una awqatil ijabah, maka mereka berupaya menepati waktu-waktu terkabulnya doa. Kapan itu? Wahiya sahar, yaitu waktu sahar, di sepertiga malam terakhir. Qala al-Hasan, maddu salata ila sahar, mereka memanjangkan salatnya sampai waktu sahar, kata Al-Hasan. Thumma jalasu yastaghfiruna rabbahum, kemudian mereka duduk meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Fatadammanat hadhihi al-ayat halatan nas fid dunya, maka berarti ayat-ayat ini mengandung keadaan-keadaan manusia di dunia ini. Wa annaha mata'un yanqadi, dikhabarkan bahwa ini orang yang menghabiskan waktunya dalam ibadah, yang selalu merasa kurang, merasa berdosa, merasa masih banyak kekurangan-kekurangannya. Sedangkan yang ini mengejar sesuatu yang akan sirna, yaitu dunia. Maka Allah dudukan keduanya. Ingat, memang Allah indahkan hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatirul muqantarah minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal har. Tetapi di sana ada yang lebih dari itu. Di akhirat ada yang lebih baik, lebih sempurna, lebih kekal abadi di dalam jannah. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah khabarkan dunia yang yanqadi, yang akan sirna. Thumma wasafal jannah, kemudian menyifati jannah, surga. Wa ma fiha minan na'im, dan apa yang ada dalamnya dari kenikmatan-kenikmatan. Wa fadala bainahuma, kemudian Allah membandingkan antara keduanya. Wa faddala al-akhirah, dan Allah tinggikan, Allah lebihkan akhirat di atas dunia. Tanbihan, sebagai peringatan. Ala annahu yajib itharaha, sebagai peringatan bahwa seharusnya kita lebih memilih akhirat karena lebih kekal, lebih baik, lebih sempurna. Wal amal laha, hendaklah kita beramal untuknya, untuk akhirat. Wa wasafa ahlal jannah wa hum al-muttaqun, kemudian mengkhabarkan bagaimana keadaan pencari-pencari jannah yang akan masuk dalam surga. Pertama, muttaqun, orang-orang yang takwa. Thumma fassala, kemudian dirincikan orang yang takwa seperti apa. Orang yang takwa adalah orang yang memiliki kesabaran, orang yang memiliki kejujuran, orang yang memiliki kekhusyuan dan ibadah, orang yang berinfak, bersedekah, orang yang selalu meminta ampun. فَبِهَذِهِ الْخِصَالِ, dengan semua sifat-sifat ini, يَزِنُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ هَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَمْ لَا, maka dengan sifat-sifat ini silahkan masing-masing menimbang dirinya, masing-masing introspeksi, kamu, kita, apakah sudah memiliki sifat-sifat tersebut. إِخْوَانِ فِي الدِّينِ أَعَزَكُمُ اللَّهِ الصَّابِرِينَ, yang sabar. Ujian selalu datang bertubi-tubi. Apakah kita termasuk yang sabar? Kedua, jujur. Ucapannya jujur, imannya jujur, tidak memiliki penyakit nifaq. Tidak memiliki penyakit nifaq. Kemudian juga memiliki sifat qanit, yang selalu khusyuk dalam ibadahnya dan memanjangkan salatnya, rukuknya dan sujudnya, seperti ucapan Allah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Kata Allah, apakah sama seseorang yang berdiri tengah malam dalam keadaan qunut, sujud dan berdiri, khawatir, takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Allah? Ini qunut. Dan juga al-munfiqin, yang murah untuk bersedekah, memberi makan istrinya, anak-anaknya, keluarganya, kerabatnya, dan kemudian yang lainnya dari fuqara wal masakin wal mustaghfirin, dan yang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.